sok tepuguh rasa pamisono kasalira nugelis kembang katresna nene sanajan urang paanggang silih pentang kahariwang cinta nu moare caca nepi ka akhir dunia masa gara cinta mungkin pageudua rasa di dinya urang nyanding duaan salamina berang ngalamunan mun peuting dina impian teuweuh hagoda ngahias amparan rasa nyanding dina dada aya hiji salira ku salamina cinta muare caca nepi ka akhir dunia nasagara cinta mungkin pageudua rasa di dinya urang nyanding duaan salamina berang ngalamunan mun peuting dina impian teuweuh hagoda ngahias amparan rasa nyanding dina dada aya hiji salira ku salamina berang ngalamunan mun peuting dina impian teuweuh hagoda ngahias amparan rasa nyanding dina dadamu aya hiji.